pusing, pikiran tak tenang, selalu terbayang. Pikiran tak tenang, selalu terbayang. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Puspita hati, datanglah segera.